Kita sampai lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sebuah lafaz yang berulang-ulang dalam sehari, tetapi di dalam Al-Quran hanya satu yang di tengah, yaitu di surat An-Naml. Adapun di surat yang lain itu selalu berada di awal. Oleh karena itu terjadi perselisihan di sini, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang berdiri sendiri atau ayat yang selalu ada di awal semua surat. Ini ada khilaf banyak ulama. Pendapat terakhir tadi berarti otomatis meyakini bahwa ayat pertama dari surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Al-Baqarah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surah Ali Imran apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa, terus sampai Anas. Semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah atau Al-Baqarah. Ini satu-satunya ayat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di luar itu semua memakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oleh karena itu keliru ketika ada orang membaca Al-Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa atau Al-Maidah atau Al-An'am terus sampai Anas, kok tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tentang hal ini sepakat bahwa siapapun yang akan membaca Al-Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa sampai An-Nas harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa tadi? At-Taubah atau Al-Baqarah. Kita belum masuk di makna di tafsir. Kita baru sampai di hakikat dari Bismillahirrahmanirrahim itu, apakah ayat yang berdiri sendiri atau awal dari semua surat. Yeah. Kemudian bagaimana dengan kehidupan sehari-hari, di mana kita mau makan, mau minum, mau tidur, mau melakukan kebaikan, mengucapkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, ini ada pembahasan khusus. Ya. Kapan membaca Bismillah? Jawabnya adalah ketika Rasulullah mencontohkan Bismillah saja. Kapan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ketika Rasulullah membebaskan. Kapan Rasulullah mencontohkan Bismillah saja tanpa lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim? Satu, makan. Dua, minum. Tiga, apa? Ya, wudu. Wudu diriwayatkan menyampaikan Nabi hanya mengucapkan bismillah atau dengan perintah langsung dari beliau, tawaddu'u bi bismillah, berwudulah dengan mengucapkan bismillah. Ya, ada lagi bismillah di Allahu Akbar. Kapan kita mengucapkan bismillah di Allahu Akbar? Ketika menyembelih kurban. Ketika menyembelih kurban. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ikuti tanpa mengucapkan wa min ummati Muhammadin, jangan ditiru. Ya. Beliau membaca Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita menyembelih hewan kurban, yang kita tiru apa? Kan Muhammad kita ganti dengan nama kita masing-masing. Allahumma taqabbal min Abdul Aziz wa min Ali Abdul Aziz, sampai di sini. Jangan diteruskan wa min ummati Abdul Aziz. Tentu kufur, ya. Mana ada umat Abdul Aziz, ya. Umat tentu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Melempar jumroh, melempar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ah, jadi ada tempat sendiri-sendiri. Kapan kita mengucapkan bismillah? Kapan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Kapan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Adapun bismillahirrahmanirrahim ini yang sifatnya umum. Mau nyalain mobil, mau nyalah motor, mau hidupin komputer, mau buka handphone, mau tanda tangan, semua urusan yang tidak maksiat. Adapun urusan maksiat, jangan. Saya kira tidak usah dilarang. Barangkali sudah sadar, ya. Ibu mau maksiat, baca bismillah, saya kira enggak, ya. Enggak usah jauh-jauh. Orang yang masih merokok, ya, waktu mau makan dia baca bismillah, waktu mau minum baca bismillah, begitu merokok, saya kira tidak ada yang baca bismillah. Bismillah, ya. Nah, saya kira pas merokok bismillah, saya kira enggak, ya, itu sebagai bukti bahwa mereka ngaku bahwa merokok itu tidak baik, merokok itu haram. Ya, Allah memberikan ilmu secara duri. Apalagi perbuatan-perbuatan yang jelas maksiat. Berzina, minum khamr, berjudi, ya, saya kira kaum muslimin yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan haram itu, mereka tidak akan membaca bismillah. Kecuali syubhat. Kalau syubhat, ya, ketika mau merayakan maulid, ketika mau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, ketika mau salawatan, ketika tentu itu syubhat. Adapun maksiat yang tidak syubhat, yang diketahui oleh umumnya kaum muslimin, mereka tidak akan mengawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali kepada pertanyaan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim untuk hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, seperti tanda tangan, nyalain komputer, nyalain mobil, nyalah motor, dan seterusnya, maka mana yang kita ucapkan? Tentu bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Kenapa? Karena Nabi tidak membatasi, tidak mencontohkan. Adapun yang Nabi contohkan dengan Bismillah, tentu tidak baik. Kita tambah-tambah. Karena hal yang paling pas, yang paling bagus, yang paling benar adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil beliau mencontohkan yang kurang baik. Maka ketika beliau mau makan, mau minum, mau wudu, hanya membaca Bismillah, maka kita cukup dengan Bismillah saja tanpa lafal Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena kita umat beliau, kita contoh beliau. Apa yang beliau tidak lakukan, jangan kita lakukan. Kemudian ada riwayat sahih dari Anas bin Malik. Ini ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Di masjid sekitar Bismillahirrahmanirrahim yang ada hubungannya dengan Saf. Ya, saya bacakan. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik dia berkata, Anas bin Malik ini pernah 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun aku melayani Nabi, kata Anas bin Malik, aku belum pernah ditanya oleh Nabi kenapa ketika aku melakukan sesuatu, dan aku juga tidak pernah ditanya oleh Nabi kenapa ketika aku tidak melakukan sesuatu untuk Nabi. Ya, padahal dari awal Anas ini, anak kecil ini, anak belasan tahun ini, dibawa oleh ayahnya Abu Talha atau ibunya Ummu Sulaim itu untuk melayani Nabi. Tetapi ketika Nabi tidak dilayani, Nabi tidak pernah bertanya kenapa. Ya. Jadi Nabi itu figur manusia yang sangat-sangat tidak menuntut hak. Walaupun berhak mengikut beliau karena memang pelayan. Mana air? Kalau kata kita ya, mana air kok belum ada, mana kopi? Kan ini wajar. Anas mengatakan, selama 10 tahun aku belum pernah ditanya seperti itu. Jadi kalau disuguhi ya itu, kalau dikasih ya, kalau enggak, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Anas bin Malik bercerita kepada kita tentang sholat dia di belakang empat orang manusia terbaik. Siapa cakapnya? Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi maksudnya? Maksudnya apa? Maksudnya bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bermakmum kepada Nabi. Wa Abi Bakr dan Abu Bakar. Nabi Bakar, aku sholat di belakang Abu Bakar. Wa Umar, Abu Bakar wafat, aku sholat di belakang Umar. Wa Utsman, Umar wafat, aku sholat di belakang Utsman. Berarti berapa orang tadi? Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, empat orang terbaik di umat ini. Aku telah merasakan menjadi makmum mereka berempat. Fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Aku mendengar dari keempat-empatnya mengawali bacaan sholat itu adalah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mereka memulai sholat, ucapan pertama dari mulut mereka yang aku dengar adalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Bukan? Bukan apa? Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. inilah sebuah contoh dari manusia terbaik empat ini, bahwa mereka tidak kedengaran bacaan Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, terus sampai Al-Qur'an. Berarti Bismillahirrahmanirrahim tidak terdengar. Gitu ya. Nah, sebagaimana imam-imam di Masjidil Haram, sebagaimana imam-imam di Masjid Nabawi, kan tidak kedengaran Bismillahirrahmanirrahim. Nah, timbul pertanyaan, apakah dengan demikian Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca? Apakah Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca? Jawabnya, tetap dibaca, tapi silor, pelan, tidak terdengar, cukup dengan gerakan bibir, pergerakan lidah, itu saja. Tidak terdengar. Ya. Kenapa? Ya karena bagian dari apa sih? Tetap dibaca. Tidak mungkin ditinggalkan. Ya. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa enggak sekalian keras? Kira-kira jawabannya apa? Ya. Ya, pertanyaan seperti itu tentu sama dengan pertanyaan, kenapa subuh dua rakaat? Kenapa atahiyat tasyahud menunjuk dengan jari? Kenapa jumroh dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Kenapa al-fatihah dulu baru suratah? Tentu tidak ada jawaban. Allah rahasia, kenapa babi haram? Kenapa zina haram? Kenapa beras 5 kilo ditukar dengan beras 3 kilo tidak boleh? Padahal sama-sama mau. Ya, yang punya beras 5 kilo pengen beras yang lebih bagus 3 kilo. Yang punya beras 3 kilo pengen beras yang lebih banyak, anaknya banyak misalnya. Sama-sama mau. Kenapa haram? Kenapa riba? Nah, tentu gak bisa jawab. Ya, tentu gak bisa jawab. Karena begitulah syariat. Apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus sami'na wa ata'na. Jangan nanya kenapa, kenapa, kenapa. Adakah jawaban bahwa babi itu haram? Enggak. Oh, ada kan itu mengandung apa itu? Cacing pita. Coba kalau dipanaskan sekian ratus derajat, cacing pitanya mati, jadi halal. Wahyu dari mana? Babi haram itu karena mengandung cacing pita. Ya? Jadi, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Ya? Apa salahnya menyandarkan satu tangan kiri ke belakang? Bersandar badan dengan satu tangan kiri ke belakang, apa salah? Haram. Ya. Apa salahnya pakai celana, pakai sarung di bawah mata kaki? Kan enggak merugikan siapa-siapa. Ya. Apa salahnya wanita menampakkan rambutnya, menampakkan betisnya? Maka apa yang sudah diharamkan sami'na wa ata'na, apa yang sudah disyariatkan sami'na wa ata'na. Maka tidak ada jawaban dari pertanyaan kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak dijaharkan. Jawabannya ya tadi, karena mencontoh Rasul, mencontoh para sahabat, dan ini yang sahih. Ya, ini yang sahih. Adapun Abu Hurairah pernah sholat mengimami dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim jahat, ini dhaif. Ini dhaif. An Abi Hurairah annahu shalla fa ja'ara fi qira'atihi bil basmalah wa qala ba'da an faragha inni la ushbi'ukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah setelah lama Nabi wafat, Abu Hurairah pernah mengimami sholat. Di dalam sholatnya Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim ras jahat. Selesai sholat Abu Hurairah mengatakan, baru saja aku contohkan kepada kalian bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW. Hadis ini dhaif, hadis ini tidak sahih. Yang sahih yang tadi, Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar. Begitu pula Abu Bakar, begitu pula Umar, begitu pula Utsman. Ini satu lagi dari Aisyah. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salata bitakbir. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka, mengawali salatnya dengan takbir. Allahu Akbar, maksudnya begini ya. Apa istilahnya? Takbiratul Takbiratul Ihram. Dikatakan Takbiratul Ihram seperti ihram ya, ihram umrah, ihram haji. Karena ketika kita sudah Takbiratul Ihram, seolah-olah kita seperti sudah ihram. Gitu ya. Ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan lagi. Kan kalau kita sudah masuk ihram, enggak boleh pakai peci. Lagi-lagi ya, enggak boleh pakai cadar bagi perempuan, enggak boleh pakai wewangian bagi laki-laki, enggak boleh pakai pakaian berjarit, enggak boleh membunuh binatang buruan, enggak boleh menikahkan dan dinikahkan, tidak boleh berjima dan berdahuluannya dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika kita takbiratul ihram dalam sholat, kita sudah tidak boleh berbicara, tidak boleh apa, tidak boleh hidup ya, tidak boleh tentu batal, harus wudu lagi dan seterusnya ya. Maka disebut takbiratul ihram. Dengan takbir itu maka hal-hal tertentu menjadi haram. Nah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bi takbir. Ini kata Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salatnya itu selalu dengan takbir Allahu Akbar. Kemudian beliau mengawali bacaan salat dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian ada riwayat awalnya Rasulullah tidak tahu bagaimana cara memisahkan surat. Awalnya Rasulullah tidak tahu bagaimana cara memisahkan surat. Jadi Al-Fatihah dengan Al-Baqarah nyambung, Al-Baqarah dengan Ali Imran nyambung, gitu ya. Al-Falaq dengan An-Nas nyambung. Awalnya begitu. Sebelum turun ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Setelah turun ayat dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya beliau jadikan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai pembatas antara satu surat dengan surat lainnya. Maka ketika membaca surat Al-Baqarah selesai, lalu disambung dengan surat Ali Imran, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika selesai membaca surat Ali Imran, diteruskan dengan surat An-Nisa, selalu dibaca dulu Bismillahirrahmanirrahim, dan begitu seterusnya. Atau dengan kata lain, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari apa tadi? Seluruh surat kecuali surat ke-9 tadi. Ya. Kemudian riwayat dari Al-Khatib, tetapi masih diperselisihkan di sini. Unzilat alayya ayatun, telah turun, baru saja telah turun kepadaku satu ayat. Lam tunzal ala nabiyyin, di mana ayat itu belum pernah turun kepada nabi-nabi sebelum aku selain Nabi Sulaiman. Ya, selain Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman mendapatkan ayat itu. Apa ayat yang dimaksud? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti menurut riwayat dari yang apa mendapatkan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ada dua orang lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi siapa tadi? Sulaiman. Kita akan lihat bagaimana Nabi Sulaiman mendapatkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ya. Surat An-Naml surat ke Surat An-Naml surat ke 27 ya. Ayat 30. Tolong dibaca biar lebih paham. Dari ayat 27, surat ke-27, surat An-Naml ayat 27 sampai 30. Yang sudah ketemu coba dibaca. Sudah ketemu? Surat ke-27 ayat ke-27. Ibu ada sudah ketemu? Silakan dibaca. Surat An-Naml ke-27 ayat ke-27. Nah, ini kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis di negeri Saba. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh manusia, jin, hewan dan seterusnya yang kenal dengan beliau, rakyat beliau bukan hanya manusia, tapi jin, hewan, dikumpulkan. Beliau teliti, beliau lihat satu persatu. Ternyata ada seekor burung yang tidak terlihat. Ada seekor burung, yaitu burung apa bu? Burung hudhud yang tidak terlihat. Marah Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman mengatakan kalau sampai dia tidak punya alasan kenapa tidak hadir di tempat ini, akan aku bunuh dia. Ya, lahu azibannahu azaban syadidan aula adbahannahu, atau akan aku sembelih dia. Tidak selang lama burung hudhud datang. Burung hudhud datang. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, dari mana? Tidak menghadiri pertemuan ini. Pertemuan penting. Raja Nabi Sulaiman, raja. Selain Nabi, beliau juga raja. Tidak ada raja sebesar beliau. Ya, raja Fir'aun, raja siapapun, sebesar-besar raja Heraklius, tidak ada kekuasaannya sebesar beliau. Ada di mana? Dijawab oleh Hudhud, inni wajadtu imra'atan, aku aku mendapatkan ada satu negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Gitu. Di negeri sama. Wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Oh, negerinya bagus, negerinya besar, negerinya makmur dan mempunyai arsy yang besar, mempunyai singgasana yang besar. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyams. Wanita itu, ratu itu bersama rakyatnya, kaumnya menyembah matahari, bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Wa zayyana lahum asy-syaitan, dan syaitan itu menjadikan bagus, menjadikan indah apa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan burung kutub ini bertauhid atau tidak? Bertauhid, berakil, luar biasa. Ya. Maka malu manusia yang tidak bertauhid kalah dengan seekor burung kutub. Nah, kemudian mereda amarah Nabi Sulaiman karena Hudhud ini ternyata membawa perintah penting. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Hudhud untuk membawa surat, untuk membawa surat yang akan ditulis oleh Nabi Sulaiman ditujukan kepada Ratu Balkis ini agar masuk Islam. Idhab bikitabi hadha wa alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'u. Berikan surat ini, jatuhkan surat ini, kirimkan surat ini ke mereka dan lihat apa yang mereka perbincangkan. Gitu. Jadi engkau jangan pergi, tapi engkau awasi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbincangkan terhadap suratku ini. Nah, betul. Setelah surat, tentu surat itu ajakan kepada Ratu Balkis dan rakyatnya untuk masuk Islam, untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman, mengakui Nabi Sulaiman sebagai Nabi. Qalat ya ayyuhal malaku. Setelah surat itu dibaca oleh Ratu Balkis, Balkis mengatakan, ayyuhal malaku, wahai para pembesarku, inni urkiya ilayya kitabun karim. Telah sampai surat yang karim, surat yang mulia, surat yang bagus ke hadapanku. Innahu min Sulaiman. Surat itu ditulis dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini satu-satunya ayat yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim yang ada di tengah. Lainnya ada di awal semua. Ya, tapi masih ada bismillahirrahmanirrahim. Adapun a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada apa tidak? Masih ingat pembahasan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ada ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Jawabnya ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada satu pun ayat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan ayat. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ayat. Ayat apa? Ya. Ini ayatnya. Alla ta'alu 'alayya wa atuni muslimin. Setelah Nabi Sulaiman menulis bismillahirrahmanirrahim, diteruskan dengan kalimat jangan engkau merasa tinggi di hadapanku. Datanglah kepadaku sebagai seorang muslim, berserah diri kepada Allah. Qalat ya ayyuhal malaku, Ratu Balkis bermusyawarah dengan para pembesarnya. Wahai para pembesarku, aftuni fi amri, tolong berikan fatwa bagaimana pendapat kalian dalam urusan ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashabuni, aku tidak bisa memutuskan perkara ini ya sebelum kalian memberikan fatwa. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki. Ah, mereka berpendapat, mereka mengajukan usulan, kami ini orang kuat, kami ini orang kerajaan besar, ulu quwwatin wa ulu ba'sin, punya kekuatan, punya pasukan, punya persenjataan. Wal amru ilaiki, tapi keputusan tetap di tangan Anda. Kami hanya memberikan usulan bahwa tidak usah takut, kita ini kuat. Kalau perlu perang, ya tidak apa-apa perang, maksudnya begitu. Tapi tetap keputusan di tangan Anda. Fanduri madha tahuri, kami tetap menunggu keputusan Anda. Qalat innal muluka idha dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Ratu Bilqis, Ratu Bilqis ini pintar, cerdas, tahu fikul waqi'. Ratu Bilqis mengatakan, sungguh raja-raja itu kalau berperang mengalahkan satu negeri, maka merusak negeri itu, dan yang kuat di negeri itu menjadi lemah. Jadi yang raja, yang gubernur, yang pejabat ditangkap, direndahkan, dibudakan gitu. Ini sadar ini. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Aku akan memberikan hadiah. Dan seterusnya, misalnya ibu tahu bagaimana akhirnya Ratu Bagis terkagum-kagum. Karena ketika datang ke istana Nabi Sulaiman, melihat singgasana Ratu Bagis sudah apa? Sudah ada di situ. Ya, dipindahkan oleh orang yang punya ilmu. Ya, ini menarik ya. Kan sebelum Ratu Bagis itu datang kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman minta kepada para pembesarnya, siapa yang sanggup mendatangkan singgasana Ratu Bagis itu. Ya, ya ayyuhal wala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa membawa arsnya singgasana Ratu Bagis itu sebelum dia datang kemari berserah diri? Qala ifrit, berkata ifrit. Nah, dengar ifrit ya. Ifritu minal jin ifrit. Karena yang menjadi rakyat Nabi Sulaiman bukan hanya manusia, tapi juga jin dan juga hewan. Ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup. Nabi Sulaiman bertanya, berapa lama? Dijawab, qabla an taquma min maqamik, sebelum Anda berdiri. Anda kan duduk nih. Nah, sebentar lagi Anda belum berdiri, saya sanggup memindahkan singgasana. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan, luar biasa ya, kelamaan ya. Kalau kita terkagum-kagum, cepat sekali. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Nabi Sulaiman menawarkan, siapa yang sanggup lebih cepat dari itu? Ada yang mengatakan, orang yang punya ilmu, indahu 'ilmun minal kitab. Ini di ayat ke-40 ya. Yang mempunyai kitab, orang yang mempunyai ilmu dari kitab, dari Alkitab. Berarti kitab sudah ada. Entah namanya yang Nabi Sulaiman tidak disebut kitab apa. Kalau Taurat kan Nabi Musa, kalau Zabur kan Nabi Daud, kalau Injil kan Nabi Isa. Akhirnya Nabi Sulaiman tidak disebut kitab apa, tapi jelas ada Alkitab. Aku bisa lebih cepat dari itu apa? Berapa lama kira-kira? Qabla ayyartadja ilaika tarfuk. Sebelum anda berkedip. Cepat sekali. Sebelum anda berkedip. Yeah. Tentu ini teknologi yang luar biasa ya. Dan sampai hari ini kita tidak dapatkan. Yeah. Kita mirip lewat JNE, Tiki, ya, kirim pagi sore nyampe, cepat sekali. Berpagi kirim sore nyampe, kita bilang cepat sekali. Kata Nabi Sulaiman, lama banget, ya, lama banget. Nah, ini sedikit kisah tentang Nabi Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis datang dan dia terkagum-kagum. Karena ternyata singgasana yang biasa dia duduki di istana sudah sampai istananya Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman membuat kaca, berarti sudah ada teknologi kaca. Ya. Nah, di bawah kaca itu diberi air, di airnya itu ditaruh ikan-ikan. Jadi kacanya nggak kelihatan. Ratu Balkis disuruh berjalan menuju Sulaiman itu melewati kaca itu, ya, melewati kaca itu. Ratu Balkis tidak tahu, dikiranya itu air, maka pakaiannya diangkat, ya, dikiranya itu air. Nah, ini untuk menunjukkan kehebatan Nabi Sulaiman, mukjizat Nabi Sulaiman. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan. Ketika Balkis melihat kaca itu, di bawahnya ada air, ada ikan, dia mengira bahwa itu air basah. Fakashafat ansa koiha, lalu dia angkat pakaiannya biar tidak basah. Qala innahu sarhun marrad min qawarir. Enggak usah diangkat. Itu kaca saja. Ya. Tapi keliru yang berpendapat Nabi Sulaiman melakukan itu katanya biar ketahuan kakinya nampak atau enggak. Ini enggak ada ya, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya gitu ya. Kalau kakinya enggak nampak ya berarti dia bukan manusia. Kalau kakinya nampak maka dia manusia. Tentu tidak ada kisah seperti itu ya. Ya, itu saja yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Kita belum masuk ke tafsirnya ya. Jadi baru kapan baca bismillah, kapan baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum. Iya. Jadi anamal tadi turun, baru beliau tahu ya ada satu ayat yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu beliau diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa pergunakanlah bismillahirrahmanirrahim itu untuk apa tadi? Memisahkan antara satu surat dengan surat berikutnya. Kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau lafaz bismillahirrahmanirrahim itu jelas berupa wahyu ayat Al-Qur'an, tetapi tentang pemisahan itu bukan ayat, ya kan, nggak ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan ya Muhammad pisahkanlah surat dengan surat yang lainnya dengan bismillahirrahmanirrahim, tentu tidak, tapi berupa wahyu yang lewat Jibril tadi, ya akhirnya beliau tahu bagaimana cara memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ustaz, ya. Apakah semua wahyu itu berupa bentuk surat di Al-Qur'an atau ada juga banyak wahyu yang tidak dituliskan dalam ayat suci? Wahyu ada dua. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada dua. Yang matruwi dan yang ghairu matruwi. Yang ditilawahkan dan yang tidak ditilawahkan. Apa yang ditilawahkan? Al-Fatihah, Al-Qur'an, Al-Imran, An-Nisa. Itu wahyu yang ditilawahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malik Al-Amin, Dalikah Kitab Al-Rahim, Yasin. Ini kan ditilawahkan. Nah, yang kedua, wahyu yang tidak ditilawahkan. La tusaddur rihal ila salah sadimah saja. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Apakah ini wahyu? Jelas. Tapi tidak ditilawahkan. Ya, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Enggak ada sunahnya. Ya, mentilawahkan hadis, mentilawahkan sunnah. Yang ada sunahnya adalah mentilawahkan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tadi. Adapun hadis tidak diriwayatkan. Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya Islam ala khamsi. Enggak ada sunahnya. Tidak ada sunah. Tapi kalau alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, itu ada sunah. Dua-duanya wahyu dari Allah. Dua-duanya wahyu dari Allah. Berisi kebenaran, menolaknya kufur, ya, mentaatinya berpahala, mendurhakainya berdosa. Dan tidak boleh dikatakan Al-Quran nomor satu, hadis nomor dua. Tidak boleh. Ya. Atau hadis berisi hal-hal yang besar, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar. Tidak boleh. Ya. Apalagi mengatakan Al-Quran berisi hal-hal yang besar, hadis berisi hal-hal yang kecil. Tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi. Artinya Al-Quran dengan hadis sama-sama besar. Al-Quran dan hadis sama-sama penting. Tidak bisa Al-Quran nomor satu, hadis nomor. Kalau bertentangan antara Al-Quran dan hadis, kita pakai Al-Quran. Tidak benar kalimat ini. Kenapa? Ya, karena tidak mungkin bertentangan. Antara Al-Quran dengan hadis tidak mungkin bertentangan. Kenapa ada kalimat seperti ini? Ya. Sama dengan tadi. Sama dengan kenapa mengawali sholat dengan Allahu Akbar. Kenapa tidak assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Nah, ntar gitu apa lewat Allah apa ya apa bedanya ya justru kan begitu masuk kan kita berbisik dengan Allah seolah bertemu dengan Allah pantasnya assalamualaikum kenapa Allah apa ya kenapa jumroh dilempar kenapa hajar aswad dicium kenapa tawaf, kenapa sa'i? Nah, pertanyaan itu sama dengan kenapa At-Taubah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah sahih nama. Kalau Rasul tidak mencontohkan, ya kita jangan otak-atik. Kita taati. Kalau beliau contohkan, kita ikuti. Walaupun tidak masuk. Karena surat At-Taubah ini berisi tentang peperangan, maka tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Kalau keterangan itu dari Nabi, tentu sami'na wa ata'. Tapi sekedar tinjauan, pandangan, pendapat, ya bisa benar, bisa salah. Kalau kita pegangi itu, ya kalau benar, kalau salah. Maka yang teraman dan sami'na wa ata'. Pokoknya Nabi tidak mengawali Al-Baqarah atau Taubah dengan Bismillahirrahmanirrahim, sudah. Adapun alasannya kenapa, kita enggak tahu. Kecuali Nabi yang kasih tahu. Wahai para sahabat, kalian tahu kenapa aku tidak awali dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surat At-Taubah? Karena begini-begini, karena nyambung dengan Al-Anfal, karena baru kita tahu. Ya, kalau enggak ada, ya itu tinjauan saja. Itu banyak pendapat. Bahkan ada yang berpendapat dengan surat itu jumlahnya bukan 115. Tapi 113. Ya, karena Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surat. Itu ada pendapat begitu. Ya. Jadi Al-Anfal dengan At-Taubah itu satu surat, makanya tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada pendapat seperti itu. Tapi mematahkannya kan gampang. Ya kalau begitu ngapain ada surat At-Taubah? Ada surat Al-Anfal, pakai aja surat Al-Anfal gitu. Atau surat Al-Anfal dalam kurung atau apa. Kan gak ada kan? Makanya sudah yang terbaik, yang teraman, cukup kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Aman. Ada lagi? Habis? Ya. Sholat kenapa? Sebelum takbiratul ihram bismillah dulu. Salah. Bid'ah. Keliru. Tidak ada yang dibaca oleh Nabi sebelum takbiratul ihram, tidak ada. Tidak bismillah, tidak alhamdulillah, tidak qul a'udzu binnas, tidak ada, tidak usolli. Ya. Jadi langsung setelah kita berniat di hati kita mau sholat apa? Apa maghrib, apa zuhur, apa sholat-sholat wudhu, apa-apapun, lalu Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Habis? Kalau habis kita akhiri, mudah.